Bismillahirrahmanirrahim. Ayat belakang depan ini diisi. As-saful awal dengan al-hadis. Safafani. Al-Thalith. الرابع Coba diulang Umar sama Muhammad diulang. Ulang Umar. Kau tak hafal kamu. Ayo diulang Muhammad. Ada hafal diri. Nah, dihafalkan. Ayo berdiri dihafalkan Muhammad. Kelihatan yang hafal, tidak hafal, kelihatan. Usah berikutnya. Ayo dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala alaih. Haddathana al-Humaydi. Al-Humaydi masmuh Abdullah bin Zubair Al-Makki Abu Bakar kana sahib al-musnad, dialah pemilik al-musnad al-Humaydi. Bagaimana cara ini mengetahui ini musnad, ini bukan musnad? Ayat Rahman, nganjuk. Nganjuk, gendak. Bagaimana cara penyusun hadisnya? Bagaimana cara penyusun hadis? Berbeda-beda. Sebagian didahulukan yang paling utama, sahabah. Siapa itu? Abu Bakar. Jadi semuanya adalah riwayat Abu Bakar. Setelah selesai semua hadis Abu Bakar As-Siddiq, berikutnya hadis Umar bin Khattab yang datang dari Umar, semuanya diantaranya ma'amalu bin niat dan seterusnya. Faidan nam kisah anahu qabala Hajar al-Aswad. Faidan kisah anna Abdullah bin Umar talaqa imra'atah. Ini hadis Umar semua disebutkan. Yaitu hadis Utsman bin Affan. Ada lagi yang mendahulukan Ali. Kemudian baru sahabat-sahabat yang lainnya, al-asyrah al-mubasyirin bil jannah. 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga. Nah, wa hakadha. Ini namanya musnad. Ada juga yang menyebutkan min abwabil fikhiyah. Dari bab-bab fikih. Misalnya diambil tentang bab salat. Maka diambillah hadis yang berkaitan dengan salat. Ada hadis Aisyah, ada hadis Abi Hurairah dan seterusnya. Tapi semua berkaitan dengan salat. Ini juga masalah azan diambil dari hadis Muawiyah, hadis Sa'id al-Khudri. Ini campur dari para sahabat yang berbeda-beda. Nah, ini juga dipakai oleh Imam Al-Bukhari, Imam Nawawi. Wajan kama finil al-Athar dan lain-lainnya. Al-Humaydi asbatun nas fi Sufyan ibn Uyainah. Kepercayaan Utsman nam Sufyan ibn Uyainah. Al-Humaydi jalasa inda Sufyan Uyainah 19 sana. Sudah hafal belum? Umar hafal belum? Sudah baca. Abu Salamah. Bikhaif Bani Haith Taqasamu Al-Kufur. Nah, dihafalkan. Ayo duduk, sudah apa belum? Sudah? Tutup bukunya. Masih ada lagi. Setelah Abu Salamah siapa? Abu Hurairah. Hai sudah kosamu Al-Kufr. Nah, bisa kalau menghafalkan bisa. Nah, kalau tidak menghafalkan malas. Hadatsana Al-Walid. Al-Walid man? Al-Walid Muslim. Abu Abbas Ad-Dimashqi. Tufiya ba'da insirafihi minal hajj aw ba'da ruju'ihi minal hajj. Meninggal setelah kembalinya dari melakukan ibadah haji. Dan ini pertanda kebaikan. Jadi seorang meninggal dalam kondisi ketika sedang beribadah atau ketika perjalanan dari ibadah. Ini tanda-tanda kebaikan. Hadatsana Al-Auza'i. Muhammad jelajah baca hadisnya. Lama sekali. Muhammad baca hadisnya. Jelajah. Apa belum? Kemana ini lama sekali? Dari dihafalkan. Saya menyebutkan Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr Abu Amr. Naam. Wulida wa yatim. Dilahirkan dalam keadaan yatim. Dan dia mampu mendidik dirinya sendiri. Waqad ajaza al-muluk fi tarbiyati abna'ihim wal Auza'i addaba nafsah. Para penguasa mereka kewalahan untuk mendidik anak-anaknya. Namun Al-Auza'i mendidik dirinya sendiri. Jadi tidak setiap orang yang diberikan kemudahan dari sisi harta itu akan mudah mendidik anaknya. Coba kita lihat orang-orang yang mungkin terjatuh dalam narkoba, minuman keras, berzina, mereka-mereka punya duit. Rata-rata mereka-mereka punya duit. Narkoba harga yang mahal. Khamr juga demikian. Tidak sebagaimana minuman biasa. Berzina juga membayar. Nah, jadi bukan jaminan kalau anaknya orang kaya dia akan terdidik dengan cara yang terbaik. Apalagi zaman sekarang fasilitas ada yang HP atau jawal, ini memberikan dampak yang negatif kepada generasi kita, kaum muslimin. Kalau orang terdahulu mungkin anak kecil, ya mungkin mainnya, nah kalau zaman sekarang di petengan yang kalian lakukan, ataupun mungkin, nah permainan yang lain, karena juga permainan yang akan menggerakkan tubuh, yang menyehatkan. Ya sekarang duduk di depan warnet berjam-jam, tak lama kemudian matanya rusak karena terus memandang demikian tadi. Karena juga sering telepon dengan telinganya pun terkena gangguan. Nah, ini bisa kita saksikan sendiri. Orang yang banyak duduk juga memberikan pengaruh tentang tubuhnya. Ini banyak orang sekarang masih muda sudah stroke. Kalau dulu jarang kita temukan, jarang sekali. Bahkan orang tua zaman dulu sampai membawa tongkat pun dalam kondisi masih sehat. Orang sekarang yang stroke tidak bisa kemana-mana, ke WC diantarkan, nah makan juga diantarkan dan seterusnya. Ini kemana ini? Kulak? Dari sinilah pengaruh sangat besar. Coba dulu kita jarang dapatkan rambutnya dimodel demikian. Ya, rambutnya sudah bagus. Kemudian diorak-arik, nah ke sana, ke kemari. Nah. Jadi bentuknya enggak karu-karuan. Nah, saya sebutkan seperti orang film kartun apa, orang kesetrum, rambutnya ke sana kemari. Ini lebih jelek adanya. Tapi ini dianggap sebagai modernisasi, kemajuan. Ini kalau rambutnya biasa miring cuma begini, ini orang kampungan. Orang kampungan ini kalau rambutnya yang sudah lurus ke belakang dinaikkan begini, nah gerak, nah, kayak ayam kate itu. Ini rambutnya kesana kemari, ini bagus apa tidak bagus itu? Bagus mana ayam bangkok dengan ayam kate? Tergantung yang lihat Ustaz. Yang lihatnya orang yang seneng kate, bagus yang kate. Yang jelas sesuai dengan fitrah lebih baik. Sesuai dengan fitrah jauh lebih baik. Nah. Al-Auza'i adzaba nafsah, mendidik dirinya sendiri. Dan meninggal ketika beliau masuk ke WC dan ada semacam faham, semacam belerang. Kemudian terkunci dari luar. Dia tidak mampu keluar, akhirnya meninggal di situ dengan posisi menghadap kiblat. Tapi di antara ucapan beliau, tajannab qaul ahli iraq khamsan. Jauhilah ucapan penduduk Iraq dalam lima perkara. Nah, siapa menyebutkan? Yang pertama, Sufyan. Saya menyebutkan syirbul khamr. Syirbul khamr atau syirbul muskir. Minum khamr. Yang kedua, al-akl al-fajr. Nah, di Ramadan makan pada waktu subuh bulan Ramadan. Bagaimana kondisinya kalau masih makan ternyata sudah terbit fajar, fajar shadiq, masuk subuh, puasanya sia-sia. Nah, karena namanya puasa dimulai dari tulu al-fajr shadiq ila ghurubi syams. Kalau sudah terbit fajar shadiq masih makan, maka batal puasanya. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagai santri kadang orang sudah azan semuanya masih makan. Nah, ini keliru. Ini mungkin adanya ikut makan, adanya terlambat. Bagaimana demikian tadi? Itu puasaan tidak sah. Kalau sudah waktunya segera azan. Demikian pula orang yang azan sebelum masuk waktunya menjadikan salat subuhnya tidak sah. Ada di sebagian kampung dulu pernah di sini, pokoknya setiap jam 4 itu pasti azan. Ini lomba azan. Jam 4 bangun duluan, azan. Pada waktu itu berubah-ubah. Nah, waktu berubah-ubah. Coba lihat, terkadang terbenam matahari jam 6. Kadang jam 5:30 sudah terbenam. Ini berubah. Subuh juga begitu tentunya. Zuhur, asar, dan seterusnya. Ini berubah-ubah waktu. Jadi tidak pasti jam 4 itu adzan subuh. Kemudian juga menurut yang lain mengharamkan mereka-mereka yang makan sahur. Orang awam kalau sudah adzan tidak mau makan sahur. Padahal itu waktu yang mungkin terbaik untuk makan sahur. Sehingga mengharamkan perkara yang halal. Yang kedua saya menyebutkan, yang ketiga, Akbar, saya menyebutkan, akhirkan salat Isya, wala jum'ata illa fi samadil amsar. Tidak ada Jumat kecuali di 7 tempat. Ini juga keliru. Wala jum'ata illa fi sam'atil amsar. Demikian pula ta'khiru al-asr hatta yakun dhil kullu syai arba amsalihi. Ta'khiru al-asr hatta yakun dhil kullu syai arba amsalihi. Sampai bayangannya itu 4 kali. Nah, bayangan. Ini mengakhirkan waktu. Rasulullah menyebutkan tilka salatul munafik. Tilka salat munafik. Itulah salatnya orang munafik, salatnya orang munafik, salatnya orang munafik. Nah. Ya jelis. Aidza asfar mala naqra arba'a. La yadkurullaha illa khalila. Duduk menunggu. Kalau sudah menguning dari mataharinya baru melakukan salat 4 rakaat, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Yang termasuk di kampung kita ini, nah kesalahan di salat asar 4:30 baru azan. Bagaimana kalau maghribnya ini 5:30, sejam lagi sudah maghrib. Muhammad sudah hafal belum? Sudah hafalkan. Takal semua al-kufur. Sudah duduk depan di tempat yang kosong. Wailan atawalla ya muzahf. Lari dari medan perang. Yang termasuk sabul mubiqat. 7 perkara yang membinasakan manusia. Yaitu lari ketika sudah berjumpa dengan musuh. Kecuali untuk mengatur siasat. Ya demikian tidak mengapa. Karena nanti akan mengakibatkan teman-temannya merasa ketakutan. Mengakibatkan kaum muslimin terkalahkan. Ini kalau ada di antara mereka yang mundur. Tidak melanjutkan perang. Ini dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika pura-pura ikut perang. Sampai berjumpa dengan musuh, tiba-tiba dia mengajak teman-temannya untuk mundur. Ini pimpinan munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Watajadnab qaul al-Hijaz khamsan jawi. Tentang pendapatnya penduduk Hijaz, 5 perkara. Yang pertama apa? Istima'ul malahi, mendengarkan nyanyian, mendengarkan musik-musik. Al-ghina yambutun nifak kama yambutu as-sail al-baqal. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan sebagaimana air banjir menumbuhkan sayur-sayuran atau tanaman-tanaman. Ini sangat cepat. Wah, dengan nyanyian akan menumbuhkan kefasikan, kemunafikan. Imam yang 4 semua sepakat, ma fa'alahu illa fusaq min ahli qaryati. Tidak ada yang melakukan nyanyian-nyanyian kecuali mereka orang-orang fasik di kampung-kampungku, di kampungku. Ini yang senang nyanyian-nyanyian. Semua yang 4 ini menyatakan sebagai orang-orang fasik. Abu Hanifah lebih keras lagi. Tidak mengapa seorang itu masuk dalam rumah kemudian memecahkan piano, gitar dan seterusnya tanpa izin. Berdalilkan dengan sabda Rasulullah SAW, hadis Al-Khudri riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya merubah dengan tangannya. Nah, istimaul malahi. Dalam surah Luqman 6, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an-nas idulla an sabilillahi wa ra'al wa yattakhidhaha huzwa. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa landasan ilmu dan menjadikan sebagai bahan senda gurau. Lawal hadis diartikan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya Lafal hadis di sini adalah al-ghina wal ma'azif, nyanyian dan musik-musik itu akan menghalangi daijan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah jumhur ulama menyatakan kalau ada budak yang telah dibeli, kemudian didapatkan budak tersebut ternyata menyanyi, maka boleh budak yang telah dibeli tadi dikembalikan. Kenapa begitu? Karena ada cacatnya. Ada cacatnya karena budak ini penyanyi. Berbeda orang sekarang. Orang yang jadi penyanyi dengan pembaca Al-Quran dimuliakan yang penyanyi, dielulukan oleh masyarakat, dielulukan, disanjung, disebarkan berita yang kesana kemari. Demikian keadaan. Nah itulah Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau wahai Muhammad mengikuti kebanyakan orang yang di dunia ini, sungguh mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah SWT. Ini kalau kita mengikuti orang terbanyak, justru mereka akan menyesatkan kita. Yang diikuti bukan karena banyaknya suara, bukan banyaknya yang mengikuti, akan tetapi yang diikuti yang sesuai dengan syariat. Nah, demikianlah al-jama' baina salatain min ghairi udzur. Menggabung dua salat, al-jama' baina salatain min ghairi udzur, tanpa ada udzur. Ini harus dijauhi juga. Saya sebutkan nanti tatkala ada acara walimatul urus. Mungkin para sinoman dan sinowati telah persiapan dari semenjak sebelum zuhur. Ada yang pakai gelung seperti R.A. Kartini, pakai gincu, pakai pengesan. Ketika waktu zuhur, tidak segera sholat. Nanti kalau sudah walimatul urus selesai, setelah jam 3, baru berwudu. Setelah itu menggabung dua sholat. Ini tanpa udzur. Tidak dibolehkan dalam syariat. Yang diudur, ada udzur di situ ketika musafir. Nah, kuna musafir Rasulullah SAW kana lazim ala rakaatain hadis Abdullah bin Umar wal Bukhari. Kami musafir bersama Rasulullah SAW, beliau tidak menambah dari dua rakaat. Jadi kalau hanya pertemuan seperti ini tidak udzur. Begitu adzan zuhur segala selesaikan walimatul urus. Nah, bagaimana kalau makannya belum keluar tinggalkan? Kalian lebih mengejar daging tiga iris atau mengejar pahala yang jauh lebih besar, satu ayat lebih baik daripada satu unta, bisa menjumpai imam betul ihram lebih baik daripada 100 ekor unta. Naik baik ke manusia, ini terakhir nasinya belum keluar, masa saya tinggalkan enggak dapat nasi? Rasulullah menyatakan, lau annahum wajadu adman samina la atauha. Seandainya mereka datang ke masjid diberikan tulang yang besar, sungguh akan menyaksikannya, sungguh akan mendatangi salat berjamaah. Itu baru tulang aja, sungguh mereka akan mendatangi dengan taukid la atauha. Nah, apalagi mutatun nisa, mutah dan para wanita yang sudah dihapus. Rasulullah sudah mengharamkan ila yaumil qiyamah, akan tapi di sini masih dipakai orang Syiah untuk terus mutah. Beda antara nikah dengan mutah. Nikah ada walimah, ada wali, demikian pula ada saksi. Kalau mutah tidak, bisa langsung laki-laki perempuan melakukan akad. Nikah bagi perempuan itu tidak boleh kecuali satu laki-laki. Mut'ah, seorang perempuan bisa dimut'ah oleh 20 laki-laki. Jadi misalnya untuk fulan jam 8 sampai jam 9. Jam 10 sampai jam 11 untuk fulan lagi. Nah, menjelang zuhur untuk fulan ganti lagi. Setelah zuhur ganti lagi. Wah, sebagaimana keadaan orang para pelacur. Nikah, kalau nanti perempuannya hamil dan punya anak, maka suami harus ngasih nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Kalau mut'ah, tidak perlu begitu. Cukup perjanjian di awal, di kontrak, misalnya 2 juta, sudah itu 2 juta aja. Mungkin untuk sepekan 2 juta. Kalau punya anak, bukan tanggungan laki-laki tadi, tanggungan perempuan tersebut. Nikah, kalau seandainya laki-laki itu mati, perempuannya dapat warisan. Nah, nikah. Kalau mut'ah, seandainya laki-lakinya mati, perempuannya enggak dapat warisan. Beda apa enggak beda? Beda sekali. Jadi banyak perbedaannya. Oleh itulah Umar bin Khattab, beliau mengumumkan kalau masih ada yang melakukan mut'ah, maka dia akan merajamnya, melempari batu sampai mati. Nah, ini hukuman bagi orang-orang yang melakukan mut'ah. Sekali lagi, Syiah terus berusaha mempertahankan ini, bahkan membuat hadis palsu. Faman lam yatamatta fahuwa kafir. Barang siapa tidak mut'ah maka kafir. Man tamatta thalatha marrat, saya menyebutkan derajat itu kata derajat man Ali bin Abi Thalib. Nah, derajatnya sama dengan Ali. Kalau 4 kali derajatnya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tamatta amaratan kaman ziarah Ka'bah 70 marrah. Barang siapa yang sekali mut'ah sama dengan ziarah Ka'bah 70 kali. Nah, luar biasa ya enggak? Nah, ini cukup, tidak perlu kita ziarah Ka'bah, mut'ah sekali sama dengan menziarahi Ka'bah. Wa dan itiyadun nisa fi adbarihinna. Menyentuhi istri melalui duburnya. Ini dilarang. Maka seandainya suami memaksa istrinya untuk melakukan hal itu, maka istri tidak berdosa untuk minta cerai. Nah, al-iqbal wa idbar yajuz. Di depan dari belakang tidak mengapa, tapi fi khususihin. Nah, pada kemaluannya bukan di duburnya. Wa aidan ad-dirham dirhamain wa dinar bidinarain. Tukar satu dirham dengan dua dirham, satu dinar dengan dua dinar. Nanti kalau menjelang Idul Fitri sebutkan, terutama di alun-alun akan banyak orang di situ. Nah, menukar uang-uang yang bagus yang masih baru ditukar dengan uang-uang yang sudah usang, sudah lama. Jadi misalnya 12 ribu ditukar jadi 10 ribu, tapi uangnya orang Jawa bilang orang gres, uang baru yang masih gres. Nah, ini masuk riba, tidak boleh. 100 ribu yang baru dengan 100 ribu yang sudah lama nilainya sama. Tidak boleh kita tukar 100 ribu kemudian tambah lagi. Nah, 2 ribu misalnya, jadi 100, 2 ribu. Ini tetap sama-sama 100 ribu. Dan ternyata ini tidak ada pengingkaran sama sekali. Mana-mana dilakukan jual beli demikian tadi. Tapi kita jauhi. Kita lihat di sini terkadang dilakukan oleh penduduk. Ini bukan satu dua orang penduduk Irak. Demikian besarnya negara Irak. Bagaimana jumlah penduduknya berapa itu waktu itu? Tapi ternyata banyak melakukan kemaksiatan ini ditinggalkan. Hadatsani Az-Zuhri. Dan beritahu kepada saya Az-Zuhri Muhammad Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Abu Bakar Al-Qurasyi. Jamal Quran fi tsamanin lailah. Nasyatu anak ulam la mali. Nah, ketika ada Ammas, ada Zuhri, dikuatkan mana? Assalam. Ammas Az-Zuhri ketika Ammas saya menyebutkan Az-Zuhri. Dari sebagian menguatkan Ammas karena sabar dalam kefakirannya. Kalau Zuhri masuk pemerintah. Tapi alasan yang menguatkan Zuhri karena dia masuk pemerintah bukan nyari duit, tapi untuk memberikan nasihat. An-Nabi Salamah bin Abdurrahman bin Auf wasmuhuman Abdullah Wakila Ismail. Nah, misalnya kita jumpai nanti Abdullah Wakila Ismail. Abuhu mimman busyara bil jannah. Ayah termasuk yang diberikan khabar gembira dengan surga. Abdurrahman bin Auf mendapat jaminan surga. Tapi 10 sahabat ini 9 dikatakan masuk neraka oleh orang Syiah, kecuali Ali bin Thalib. Tapi 9 dinyatakan masuk neraka kata orang-orang Syiah. Oleh itu tidak perlu kalian berdebat dengan orang Syiah. Kalau ada orang Syiah mendebat kalian, jangan dilayani. Kenapa? Karena pedomannya berbeda. Al-Qur'annya beda. Al-Qur'an kita mereka mengatakan Mushaf Fatimah. Dari dulu sampai sekarang juga belum terbit. Kemudian hadis yang kita pakai dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian juga dalam Sunan dan lain sebagainya. Kalau mereka hanya hadis palsu, maka tidak mungkin berkumpul, bertemu. Karena beda jalurnya. Anta fisik wa ana fisik. Engkau di belahan sana, aku ada berada di belahan sini. Tidak mungkin berjumpa. Jadi tidak perlu dilayani. Kalau ada orang Syiah ingin debat, tidak usah dilayani. Karena mereka memakai kebatilan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala kalau Nabi SAW inal ghad mulai besok yauman nahar, hari nahar. Wahuwa bimina waktu itu beliau berada di Mina. Nahnu naziluna ghadan bi khayf Bani Kinanah. InsyaAllah kita singgah besok di khayf tempat Bani Kinanah. Haythu taqasama al-kufr. Haythu tahalafu. Bersumpah atas kekufuran. Ya'ani dhalika al-muhassab. Nah, tempat juga di sini. Wadalika anna Quraisyan, yang demikian itu karena orang-orang Quraisy, wa Kinanah dan juga Kinanah tahalafat ala Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib, yang bersumpah tentang Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib atau Bani Al-Muttalib atau Bani Al-Muttalib ala yunakihuhum. Mereka tidak akan menikahkan dengan mereka. Para orang Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, wala yubayi'uhum, dan tidak akan menjual beli bersama mereka. Hatta yusrimu ilaihim. An-Nabi SAW sampai mereka itu menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Dan tentunya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib membela Rasulullah SAW. Pembelaan dari sisi kabilah. Jadi ada unsur kebaikannya dan juga ada unsur kejelekannya. Unsur kebaikan ini dipertahankan walaupun banyak waktu itu masih Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, masih banyak orang melakukan kekufuran. Kejelekannya, kalau seandainya kabilah tersebut berada dalam kesalahan, tetap mereka mempertahankan kabilahnya walaupun dalam posisi yang salah. Ini termasuk kejelekan. Wa qala Salamah an Uqail wa Yahya bin Dhahak min al-Auza'i akhbarani Ibnu Shihab wa qala Bani Hashim wa Bani al-Muttalib. Bani Hashim wa Bani al-Muttalib, qala Abu Abdullah, Bani al-Muttalib asbah. Bani al-Muttalib itu yang lebih mirip, lebih menyerupai. Yang lebih dikuatkan di sini adalah Bani al-Muttalib. Kita sebutkan kemarin berkaitan sumpah dari Ali bin Hatim, man halafa ala yamin fala'atkan lillah faliati bi khair wa kafir an yaminihi. Barang siapa yang bersumpah atas nama, betul-betul sumpah yang diyakini, yang dilakukan, kemudian melihat yang lebih bertakwa kepada Allah, maka hendaknya mendatangi yang lebih baik dan menebus tentang sumpahnya. Tidak menikahkan anak keturunan mereka dengan Banu Hashim atau Banu Al-Muttalib, tentunya ini tidak baik. Maka mereka berusaha mendatangi yang lebih baik. Nah, makanya bersumpah demi Allah saya tidak akan ngajak bicara fulan. Demi Allah saya tidak akan mengajak bicara tetangga saya. Lebih baik bicara apa tidak bicara? Lebih baik mengajak bicara kalau dia salah seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari ahlul bidah. Ahlul bidah bisa ditahdir untuk selama-lamanya sampai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda keadaannya. Saya sebutkan kemarin bahwasanya orang-orang Arab biasa bi abi wa ummi. Bagaimana jawaban kemarin? Yahmal qabla an-nahi. Mungkin adalah di bawah sebelum adanya larangan. La tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan menyebutkan nama ayah-ayah kalian atau nenek moyang kalian. Ada lagi yang menyatakan inama jara ala al-sun walam yusud bidhalika al-yamin. Itu hanya sekedar ucapan lisan dan tidak dimasukkan untuk sumpah. Jadi bi-abi wa amanah, bi-abi wa ummi, sekedar lisan tapi tidak memasukkan sumpah. Kalau tidak dimasukkan dengan sumpah maka tidak ada tebusan dan juga tidak berdosa. Namun sekali lagi berusaha untuk mengambil yang terbaik. Maka halifan falyahmi billah aw liyasmut. Barang siapa bersumpah maka hendaknya bersumpah dan menyebut nama Allah atau diam. Ini akan lebih selamat, selamat karena mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Nah, jika kita mendengarkan khutbah sambil memperbaiki imamah, apa kita sia-sia? Ada hadis yang ma'ruf, man masal hasafat lagu, barang siapa yang megang kerikil maka sia-sia. Ini demikian dihindari. Termasuk ketika nanti pada khatib masih khutbah, nanti pada khutbah kedua dia keluar, enggak selayaknya. Para ulama menyebutkan situ jangan keluar walaupun batal. Walaupun batal. Tunggu sampai selesai khutbahnya baru nanti wudu. Karena tradisinya orang awam nanti khutbah kedua coba lihat akan banyak keluar itu. Ini menjadikan sia-sia. Karena dia akan melakukan gerakan mungkin wudu atau kalau WC-nya jauh tidak mendengar khutbah lagi. Jadi ketika khutbah kedua jangan keluar walaupun batal. Nah, nanti kalau sudah selesai imam turun dari mimbarnya kalian wudu. Nah, nanti ketika ustaz ketinggalan, nah kalian berwudu mungkin mendapatkan satu rakaat. Nah kalian masih mendapatkan pahala sholat Jumat daripada tadi yang sia-sia tidak mendapatkan pahala. Jadi demikian ini juga harus diilmui. Ketika kita ketiduran apakah saat kita diterima? Insya Allah diterima, walaupun habis waktunya. Manama salatin onama anha. Nah, manasian salatin onama anha maka waktunya idza dzakaraha. Barang siapa ketiduran dari, karena salat, ketiduran nah, dari salat ataupun lupa, maka tebusannya adalah ketika ingat. Bolehkah tuan memandikan budak wanitanya? Tidak mengapa. Atau istri memandikan suaminya dan sebaliknya. Apa hukum makan hain atau dhab? Nah, tidak mengapa. Ya, walaupun bentuknya mirip dengan anjing. Tapi ini dikhususkan. Walaupun juga kadang makannya bangkai. Ini dhab. Ad-dhab bukan pakai ba di sini. Yang semacam haina itu ad-dhab ba, nah ba dan ain. Kalau dhab itu yang kecil seperti ya, mirip dengan tokek tapi agak besar lagi. Kalau kita puasa lalu keluar air mani apakah batal? Hadis Ummi Salamah, Anu sallallahu yusbihu junuban wa yaktasil wa yasum. Nah, sallallahu alaihi di pagi hari dalam keadaan junub. Beliau mandi dan meneruskan puasanya. Coba ini waktu subuh. Dalam keadaan junub. Ya, saya tidak mengapa. Ya, ketiduran kemudian keluar mani. Adapun kalau jima itu membatalkan. Nah, keluar mani atau tidak keluar mani. Bismillahirrahmanirrahim.